Buat para pedagangnya kembali, selamat berjalan aja. Musika gondong tepon. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua kisah yang ada di hatiku. Apapun yang ku berikan, cinta dan kerinduan untukku dalam hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri. Oh,